susah. Lebih baik jadi terana, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi terana, teman banyak rezeki mudah. Lebih baik jadi berana, salah sedikit.